Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa kembali mengkaji dan mempelajari daripada agama kita, mempelajari daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya hadis yang ke-16 daripada kitab ini, dan kita akan baca sekaligus 3 hadis, yakni hadis yang ke-16, 17 dan 18. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-As'ari radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-As'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyakuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyakuba musiul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa di siang hari, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa di malam hari. Hal tersebut berlaku hingga terbit matahari dari arah tenggelamnya. Dan ini merupakan bentuk daripada kemurahan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menerima taubat dari pelaku dosa meskipun dirinya menunda tobatnya tersebut. Tobatnya tersebut dia tunda hingga malam hari. Dia melaksanakannya di siang hari, dia tunda tobatnya sampai malam. Ataupun di saat dilaksanakan di malam hari, dia tunda tobatnya di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dan bahkan di akhir daripada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah akan senantiasa menerima taubat sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Allah akan terus menerima taubat para hamba sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, terbit dari barat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan taubatnya seorang hamba telah lewat pada hadis sebelumnya, disahkan tentang keadaan orang yang kehilangan perbekalan, dia berada di tengah padang pasir yang luas, kemudian tiba-tiba setelah dia berusaha sekuat tenaga mencari dan dia putus asa, pasrah menerima kematian dan merebahkan badannya di bawah pohon, tiba-tiba dia datang, dia dapati ontanya utuh beserta seluruh perbekalannya berada di hadapannya. Kemudian dia pegang tali kekang onta tersebut dan dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru dalam berucap karena saking bahagianya dan sangat senangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi bergembira terhadap taubatnya para hamba. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menerima taubat dari pelaku dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kapanpun, selama masih ada waktu bagi dia. Yang pertama adalah matahari belum terbit dari barat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke 17, maknanya juga sama, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tat'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian hadis yang lain, hadis ke-18, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubat al-'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai tenggorokan. Ini adalah dua keadaan di mana jika salah satu dari kedua keadaan tersebut terjadi, maka taubat tidak lagi berlaku. Hadis pertama mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangan yang menerima taubat. Dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya, tetapi tidak boleh kita berandai-andai membayangkan tangan Allah seperti apa. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Membentangkan tangannya itu seperti apa, tidak boleh kita berandai-andai. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Orang-orang Yahudi mengatakan, qalatil yahud yadullah maghlulah ghullat aydihim walu'inu bima bal yadahu mabsuutatan. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu tangannya terbelenggu. Ucapan yang sangat kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Ghullat aydihim, kata Allah, justru tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan ucapan tersebut. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan tangan Allah itu tergentang. Sekali lagi, kita tidak boleh untuk membagaimanakannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Demikian pula sebaliknya, Allah senantiasa membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa di malam hari. Dan itu terus berlaku sampai terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Apabila telah terbit matahari dari arah tenggelamnya, sebagaimana ini juga telah kita sampaikan, maka manusia beriman seluruhnya. Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani iman. Kemudian orang-orang Buddha, Hindu dan yang lain beriman. Bahkan orang-orang yang ateis sekalipun mereka beriman. Kenapa? Mereka menyaksikan satu ayat, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh seluruh daripada makhluk di dunia ini semuanya. Melihatnya ternyata benar terjadi matahari terbit dari arah tenggelamnya. Mereka semuanya sujud, tersungkur, membenarkan akan hal tersebut dan beriman. Akan tetapi pada saat itu, la tanfa'u nafsun imanuha, la tanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat keimanan satu jiwa pada saat itu, di saat mereka tidak beriman sebelumnya. Para pelaku dosa pun kemudian langsung sadar dan bertobat kepada Allah dan ingin berbuat baik. Pada saat itu tobatnya juga sudah tidak diterima. Orang yang muslim, mukmin, tetapi dia pelaku dosa, bertobat, tidak lagi diterima tobatnya. Teranggap sebagai pelaku dosa, tercatat sebagai pelaku dosa. Orang yang kafir ingin beriman, tidak teranggap keimanannya, tetap tercatat sebagai orang yang kafir subhanahu wa ta'ala. Itulah saat dimana matahari terbit dari arah barat. Tidak lagi bermanfaat keimanan orang-orang yang beriman, di mana mereka tidak beriman sebelumnya. Kemudian tentang hadis Abu Hurairah, yakni bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai tenggorokan. Ini berlaku pada person-person sebelum berlaku secara umum, yakni pada saat matahari terbit dari barat. Di saat seseorang telah istihdar, telah menghadapi sakaratul maut dan mu'ayyan, telah melihat malakul maut menghampirinya dan nafasnya telah sampai pada tenggorokannya, maka pada saat tersebut tidaklah bermanfaat taubat dia. Allah menyatakan walaisati taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan bukanlah taubat itu diberikan bagi orang-orang yang dia berbuat kejelekan hingga di saat kematian menghampirinya dia menyatakan aku taubat sekarang. Maka meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan-kemurahan kepada kita, menunda daripada azab terhadap diri-diri kita, maka janganlah pernah untuk kita merasa aman daripada murka Allah Azza wa Jalla, siksa Allah dan adab Allah Azza wa Jalla. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan pelaku-pelaku dosa. Akan tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala kemudian menghendaki untuk memberikan hukuman kepada mereka, datang azab secara tiba-tiba. Saat ini di tempat ini, kalau Allah kehendaki, bumi yang kita duduki bisa terbelah, kita masuk ke dalam perut bumi, terjadi likuifaksi. Kalau Allah kehendaki, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk memberikan azab kepada kita semua. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk mubadarah ila taubah, bersegera kepada taubat. Apa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Bahwa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman akan datang adab kami di malam hari dalam keadaan mereka terlelap tidur? Apakah merasa aman akan datangnya adab kami di pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Apa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illa qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap yakni makar Allah Subhanahu wa taala? Makar di sini maksudnya adalah istidrot. Dibiarkan manusia berada dalam kemaksiatan dalam keadaan mereka telah merasa aman, tidak merasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman, kemudian mereka semakin menjadi dalam kemaksiatan. Tidaklah merasa aman daripada perkara ini kecuali orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk segera bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat dari berbagai macam dosa. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita ibrah, memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran baik yang kita lihat maupun yang kita dengar. Kalau kita tidak mengambil pelajaran tersebut, bisa jadi wal a'wal billah a'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mengambil pelajaran tersebut, bisa jadi yang dijadikan sebagai pelajaran. Na'udzubillah. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-19. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Zir bin Hubaysh qala, dari Zir bin Hubaysh rahimahullah berkata, ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain, aku bertanya kepadanya tentang mengusap dua khuf, hukum mengusap daripada dua khuf. Khuf adalah sejenis sepatu tipis terbuat dari kulit, lebih mirip kaos kaki tetapi terbuat dari kulit. Untuk dikatakan kaos kaki tentunya lebih tebal. Dipakai biasanya ya mirip sepatu boot begitu. Di saat safar, dipakai di saat safar. Zir bin Hubaysh rahimahullah, salah seorang tabi'in, mendatangi Safwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi, hendak bertanya tentang hukum mengusap khuf. Faqal, maka Safwan bertanya kepadanya, ma ja'a bika ya Zir, ada keperluan apa engkau datang kemari wahai Zir? Faqultu, maka aku jawab, ibtigha al-ilm, mengharapkan ilmu. Faqal, maka Safwan mengatakan, innal laikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, untuk seorang talibul ilmi, karena ridho, senang terhadap apa yang dikerjakannya, dicarinya. Jadi di saat kita datang dari rumah-rumah kita menuju masjid Allah Azza wa Jalla untuk ibadah, kemudian dalam rangka untuk ilmu, kita telah mendapatkan satu keutamaan yang sangat besar. Bahkan para malaikat Allah Azza wa Jal, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Disebabkan karena mereka, para malaikat-malaikat Allah, senang terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Malaikat-malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan tugaskan untuk mencari majelis-majelis zikrullah, majelis-majelis ilmu. Dan di saat mereka mendapati majelis tersebut, maka mereka berduyun-duyun datang ke tempat tersebut, ikut mendengarkannya dan meletakkan sayap-sayap mereka. Dikerumuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak melihatnya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya, karena ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus para malaikat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita sampai langit sana. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama kita di hadapan para malaikat di sisinya, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Fakultu, maka aku katakan, yakni Zaid bin Hubais mengatakan, innahu qad hakka fi sadri almasku ala al-kuffain ba'dal gha'id wal dawi. Sungguh terasa sangat mengganjal dalam dadaku, yakni dalam hatiku, mengusap dua kuf setelah buang air besar ataupun buang air kecil. Ya, ini di saat seseorang memakai kuf atau memakai sepatu ataupun kaos kaki, kemudian dia memakainya dalam keadaan suci, dalam keadaan telah berwudu, maka pada saat datang waktu salat berikutnya, dan mungkin dia telah batal dari wudhunya tersebut disebabkan karena buang air besar ataupun buang air kecil ataupun afwan kentut misalnya, di saat berwudhu kaos kaki tersebut atau sepatu tersebut atau khuf tersebut tidak perlu dilepas, tidak perlu dilepas. Kita wudhu seperti biasa hingga di saat sampai untuk membasuh kaki, kita sekedar mengusapnya saja, dan yang diusap pun pada bagian punggung kaki, bukan telapak kaki, pada bagian-bagian punggung kaki. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang sepantasnya untuk kita kerjakan. Pada keadaan-keadaan tertentu, kita di rumah dalam keadaan sakit mungkin, kalau terkena air rasanya merinding badan, kita pakai kaos kaki. Setelah berwudu sempurna, kemudian kita keringkan, kita pakai kaos kaki. Maka di saat datang waktu sholat berikutnya, kita tidak perlu melepasnya, kita tidak perlu melepasnya, sekedar mengusapnya pada bagian punggung telapak kaki. Kalau itu telapak kaki, maka bagian punggung itu kita usap dengan tangan kita, begini. Kita usap sekali saja. Dan ini merupakan amalan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya Zaid bin Hubais dalam hal ini merasa ingin kepastian, ingin ilmu. Mungkin telah mendengar bahwasannya hal tersebut diamalkan, akan tetapi ingin secara pasti mendapatkan sanad yang ahli, yang tinggi, langsung kepada sahabat Rasul yang pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kau adalah seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluk, maka aku datang kepadamu, aku tidak bertanya Hal sami'tahu yadkuru fi dzalika syai'a. Adakah engkau mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hal tersebut? Qal na'am. Maka Sofwan menjawab iya. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah. Dahulu beliau memerintahkan kami apabila kami dalam keadaan safar, musafir, agar kami tidak perlu melepas khuf-khuf kami, sepatu-sepatu kami, selama 3 hari 3 malam, kecuali apabila terjadi janabah. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci hukum permasalahan ini. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Insyaallah. Jadi tidak perlu melepas kaos kaki, kaos apa namanya, sepatu dan semisalnya yang dipakai di kaki, disebabkan karena ghaid, buang air besar, atau baul, ini buang air kecil, atau naum, tidur, tidur yang pulas, itu juga membatalkan wudu. Maka di saat berwudu kembali tidak perlu untuk kemudian apa, melepas daripada khuf-khuf kita, kaos kaki kita ataupun sepatu kita dalam safar. Itu 3 hari 3 malam berlakunya, kecuali kalau junub, maka harus dilepas kalau junub. Fakultu, rincian permasalahan kita akan jelaskan di saat menjelaskan kandungan hadis secara lebih luas. Maka aku katakan kepada Sofwan, hal sami'tahu yadkuru fil hawa syai'a. Adakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang hawa, yakni tentang perasaan, tentang kesenangan, tentang kecintaan, menyebutkan sedikit tentang permasalahan kesenangan atau kecintaan, kesukaan ataupun perasaan? Qala na'am. Maka Sofwan menjawab iya, pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Kunna ma'a Rasulullah SAW, dahulu kami bersama Rasulullah SAW fi sabarin, pada satu safar. Fabayna nahnu indah idnadahu arabiyun bisautin lahu jahwariyun. Maka di saat kami di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang Arab gunung, Arab badui, berseru memanggil beliau dengan suara yang keras. Padahal ada larangan di dalam Al-Qur'an memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang keras, enggak ada, enggak boleh. Enggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Jangan kalian memanggil beliau sebagaimana panggilan antara satu dengan yang lain di antara kalian. Hal tersebut jika kalian lakukan akan bisa menghapuskan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Bisa bahkan gugurnya amalan. Maka di sini seorang Arabi memanggil dengan suara keras dan langsung menyebut nama beliau. Karena orang-orang Badui, orang-orang yang tinggal di pegunungan-pegunungan, jauh daripada keramaian kota, jauh daripada biasanya keadaan orang yang berada di, ya, biasanya anak katakan pasti seperti itu, berada di pegunungan-pegunungan dan sebagainya, mereka kurang dalam hal tata krama atau apa istilahnya, dalam hal-hal tersebut tidak sampai kepada mereka. Terkhusus kaitannya dengan Rasulullah SAW, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, mereka tidak sampai hal tersebut. Kebiasaan mereka yang kasar, memanggil dengan ucapan yang keras, ya Muhammad, panggilannya keras, suaranya tinggi, melengking. Maka beliau pun juga meninggikan suara. Dan ini merupakan rahmat ya, bagi umat. Kenapa? Kalau beliau kemudian suaranya lebih rendah, ini dosa. Kenapa? Ada larangan di dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau mengangkat suara kalian di atas suaranya. Maka beliau pun menjawabnya dengan juga suara keras, lebih keras daripada suara beliau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Maka Nabi pun menjawab semisal dengan suaranya yang keras tadi. Ha'um. Jawabannya ha'um. Ha'um ini maknanya yakni iya. Ada apa? Faqultu lahu. Maka aku katakan kepada Arabi tadi, orang Badui tadi, ugdud min sautik. Celaka kamu, rendahkan suaramu, kata Sofwan. Fa'innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau sekarang berada di sisi Nabi. Yani artinya kamu beradablah, jaga sikapmu. Ini siapa? Kamu siapa? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar memuliakan beliau. Wa qunuhita an hadza, dan engkau dilarang daripada perbuatanmu ini. Ya, ini dilarang di dalam Al-Qur'an untuk menyeru dengan nama langsung beliau. Menyebut nama beliau langsung Muhammad begitu enggak boleh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Manggil kepada beliau. Tidak boleh ya Muhammad. Faqal, maka Badui tadi menyatakan wallahi la abdu. Demi Allah aku enggak akan menurunkan volume suaraku. Aku tidak akan merendahkan suaraku. Si Badui tadi justru menantang. Qala al-A'rabi, akan tetapi banyak perkara-perkara yang dengan keberadaan orang-orang Badui ini para sahabat Rasul bersujud. Karena banyak perkara yang mereka itu segan untuk bertanya langsung kepada Rasul. Tetapi di saat ada seorang Badui tadi, wah pertanyaannya itu kan macam-macam itu sudah. Mereka senang dengan itu, mendapatkan ilmu yang banyak. Orang Badui tidak ada segannya, tidak ada sungkannya sudah. Apa saja tanyakan, der bla bla bla sudah. Semua keluar. Dan Rasulullah SAW rahmatnya kepada umat, beliau senantiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qala al-A'rabi, berkata orang Badui tersebut, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang dia itu mencintai satu kaum, tetapi tidak mampu untuk berbuat seperti mereka. Bagaimana ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Almaru ma'aman ahab. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Maka kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai oleh para sahabat Rasul. Paling dicintai oleh para sahabat Rasul. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Anas bin Malik di antara yang mendengar juga hadis ini mengatakan bahwasannya, sungguhnya aku cinta kepada Rasul, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, sedangkan amalanku jauh daripada amalan mereka. Dan aku berharap dengan kecintaanku ini aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan bagi para sahabat Nabi daripada sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan negeri akhirat mereka. Maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menggembirakan. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Maka perhatikan diri-diri kita ya. Siapa yang kita cintai? Siapa yang kita idolakan? Sehingga dari sisi ini kemudian di dalam Islam begitu sangat ya, ditekankan berhati-hati daripada tasabbu bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, karena akan ada kecenderungan dan kecintaan kepada mereka. akan membawa kepada kecenderungan dan kecintaan. Penampilan zahir itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam hati kita, penampilan batin kita. Gampangannya seseorang misalnya, ya dia bukan tentara tapi dia pakai pakaian goreng-goreng gitu, kelihatannya dia sudah gagah, padahal dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena pakaian, penampilan zahir itu mempengaruhi apa yang ada jiwanya. Sehingga keserupaan itu bukan perkara yang remeh. Seseorang berpakaian dengan pakaian ala Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun juga akan mempengaruhi pada dirinya. Kita mempelajari tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ya, pakaian yang beliau sukai, kita memakainya, itu akan membawa kepada kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tasabbahu biqaumin, tasabbahu illam takun lahum, fa inna tasabbuha bil kirami karim. Serupailah mereka, orang-orang mulia tersebut, walaupun kalian tidak mampu untuk sama seperti mereka, tidak mampu untuk berbuat dan beramal sebagaimana amalan mereka, karena menyerupai orang-orang yang mulia adalah riya'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib. Dan terus beliau menyampaikan kepada kami, yakni hadis-hadis beliau, hingga beliau menyebutkan satu pintu di arah barat, yakni arah tenggelamnya matahari. Beliau sebutkan masiratu 'abdihi aw yasiru ar-raqibu fi 'abdihi 40 aw 70 'aman. Satu pintu yang sangat luas sekali. Belum lagi tingginya, lebarnya saja. Lebarnya itu kalau ditempuh oleh seseorang yang menggunakan kendaraan, bukan berjalan kaki, menggunakan kendaraan tanpa putus selama 40 tahun. 40 atau bahkan 70 tahun. Jadi jaraknya 70 tahun perjalanan. Satu pintu yang sangat lebar. Belum lagi tingginya tidak disebutkan. Tetapi lebarnya dari arah barat sana adalah 70 tahun perjalanan. Kalau kuda itu paling banter kecepatan berapa? Lari yang paling kencang, katakanlah 50 km. Bisa lebih, ya. Bisa lebih. Katakanlah 50 km per jam. Itu kalau 70 tahun berapa jam? Ini bisa dikalikan nanti. Ketemunya berapa kilometer luasnya ini? Panjang sekali. Luar biasa. Arahnya adalah di barat sana. Qala Sufyan, berkata Sufyan, ahadur wa, salah seorang daripada rawi hadis. Qibala syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqas samawati wa ardh. Yani berada di arah syam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuhan litaubah. Terbuka untuk taubat. La yughlaq hatta tatlu'ash syamsu minhu. Tidak akan pernah ditutup sampai matahari terbit darinya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan dinyatakan sebagai hadis sahih. Wallahu ta'ala bisawab. Untuk penjelasan daripada hadis ini kita akan sampaikan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya, rincian hukum-hukum yang terkait dengannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.